Iya, pemirsa, hadirin, hadirat, kita bergembira dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam. Walau apa? Karena tema kita malam hari ini melodi cinta. Bagaimana kalau saya bawa lagu tentang cinta? Oke, malam hari ini ya, saya akan membawakan lagu-lagu juga tentang cinta. Sebuah lagu Dewa Amor. Kenal nggak Dewa Amor? Tahu nggak? Kalau ada yang nggak tahu masih anak-anak gitu. Amor, Dewa Amor, namamu ternama dalam dunia cinta karena dialah dewanya asmara. Pernah merasa jatuh cinta. Amor, Dewa Amor, Dewa Amor bersenjatakan panah di bidiknya hati para sana.